nafas hidupmu. Setia, aku tak ingin engkau pergi, aku tak ingin engkau jauh, aku sangat mencintaimu, sungguh-sungguh cintaku. Bila waktu izinkan untuk berharap kau tetap di sini untuk selalu.